السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengawali sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu berkaitan tentang fikih jual beli. Setiap kita pasti melakukan transaksi dalam kesehariannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik dia sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Agama Islam yang sempurna ini telah mengajarkan segala sendi kehidupan kita, maka termasuk hal yang kita butuhkan setiap harinya diatur dalam agama Islam, bukan untuk membelenggu, membatasi, tapi supaya menata, mengatur agar tidak terjadi kezaliman. Agar apa yang kita makan dari usaha kita menjual atau membeli adalah sesuatu yang halal, yang akan memberikan pengaruh baik pada pribadi kita, pada amal perbuatan kita, sehingga kita ketika berbicara tentang fikih muamalah, khususnya tentang jual beli, di sini akan berbicara tentang halal dan haram, tentang dunia dan akhirat, bukan sekedar apa berbicara akhirat saja. Kemudian salat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam pembahasan kita, kita akan menggunakan buku yang ditulis oleh Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah, yaitu Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram, cetakan baru. Yang cetakan lama itu tipis saja, ini cetakan yang baru telah diperbaharui dan diberikan contoh-contoh kasus, sehingga kita bisa belajar dasar-dasar fikih jual beli dan kasus-kasus yang kadang terjadi dengan masyarakat. Kita langsung akan mulai dari kata pengantar yang disampaikan oleh penulis. Silakan dilihat bagi yang sudah memiliki bukunya di kata pengantar. Beliau mengatakan, Bismillah Allahumma yassir wa'ain. Bismillah, ya Allah, mudahkanlah dan anugerahkanlah pertolonganmu untukku. Segala puji bagi zat yang telah menurunkan syariatnya dengan segenap kesempurnaan. Segala puji bagi zat yang menjadikan kesempurnaan syariatnya sebagai anugerah terbesar bagi hambanya. Dialah yang berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kupenuhi nikmatku untuk kalian, dan telah kuridai Islam menjadi agama bagi kalian. Salawat dan salam tercurah untuk teladan tertinggi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengemban amanah dakwah, mengajarkan kepada umat semua yang dibutuhkan untuk kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Jadi subhanallah, kalau kita hayati kalimat-kalimat pendek ini, niscaya lisan kita tidak akan pernah kering, selalu basah untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya agama Islam inilah agama yang disempurnakan oleh Allah. Agama-agama sebelumnya belum disempurnakan. Sehingga pernah salah seorang Yahudi berkata kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu, ada sebuah surat yang turun kepada kalian, yang kalau ayat itu turun kepada kami, kami akan jadikannya sebagai hari raya. Apa itu? Surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga tadi. Ini kepastian dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa agama Islam ini telah sempurna. Dan sempurna adalah apa yang Allah tetapkan. Sehingga yang sempurna itu tidak perlu ditambahi dan tidak perlu dikurangi. Contohnya diri kita, gitu ya. Diri kita ini sudah sempurna, apapun keadaan. Allah meletakkan dua mata, itu sempurna. Kenapa? Ada yang mau ditambahi matanya? Jadi empat? Jadi delapan? Gitu ya. Seluruh penjuru kepala kita ada matanya. Mau? Ya ada yang mau. Meskipun kelihatannya hebat ya, bisa melihat, gak usah nengok kanan kiri, gak usah nengok ke belakang, tapi tidak sempurna. Ataupun dikurangi, ini menjadi tidak sempurna pula. Maka subhanallah, demikian pula syariat ini telah sempurna. Semua aspek kehidupan yang kita butuh aturan Allah di situ, Allah telah mengaturnya. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa qad buyyina lakum." Tidak ada satupun amalan yang bisa mendekatkan hamba ke surga atau menjauhkan mereka dari neraka kecuali telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Allahu Akbar. Semua hal yang akan mendekatkan kita ke surga sudah dijelaskan. Dan semua hal yang bisa menjauhkan kita dari api neraka sudah dijelaskan. Dan ini lagi-lagi saya ingatkan, tidak hanya berkaitan dengan apa? Akhirat. Karena ketika orang mendapatkan penjelasan apa yang mendekatkan dirinya kepada surga, berarti sejak di dunia sudah terlihat ciri-cirinya bahwa dia sosok yang didekatkan kepada surga dan sosok yang dijauhkan dari api neraka. Pun demikian sebaliknya, ada sebagian orang yang dijauhkan dari surga dan didekatkan dari neraka, dan itu terlihat sejak dia di dunia. Kemudian dia menjelaskan tujuan penulisan buku ini. Buku pengantar fikih jual beli adalah buku perdana saya dalam masalah fikih muamalah maliyah. Karena muamalah itu banyak, nanti akan dijelaskan. Sebenarnya buku ini adalah modul yang kami sediakan untuk kegiatan workshop muamalah dasar, bagian dari amanah Rakernas di Banjarmasin adalah menyelenggarakan kelas muamalah maliyah dasar bagi anggota KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, maupun masyarakat umum di masing-masing korwil KPMI. Buku ini terbit untuk mendampingi program tersebut. Jadi ada kelas yang dibuat oleh teman-teman di Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, yaitu mengadakan apa, pelatihan-pelatihan. Nah, ini buku yang dipelajari di sana. Alhamdulillah, hampir semua korwil KPMI telah menyelenggarakan kegiatan ini. Ini sedikit mukaddimah berkaitan dengan buku ini. Kemudian kita akan masuk, sebelum kita memahami buku ini, mohon izin saya langsung masuk materi pengantar, yaitu mengenal ilmu fikih. Imam Abu Hanifah rahimahullah memberikan definisi fikih sebagai berikut. Apa fikih itu menurut Imam Abu Hanifah? Ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Mengenalkan diri kita terhadap hak dan kewajiban kita. Fikih secara bahasa dikatakan al-fahmu, kefahaman. Maka ketika seorang mengetahui, memahami apa yang menjadi apa kewajiban dia dan hak dia, itu dikatakan orang yang faqih. Orang kalau memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya, itu orang dikatakan faqih, orang yang paham. Kemudian beliau mengatakan, definisi fikih semacam ini ruang lingkupnya sangat luas, meliputi pembahasan apa saja yang menjadi kewajiban kita dan apa saja yang boleh kita terima. Dan itu mencakup semua syariat Islam, baik terkait akidah, ibadah, maupun muamalah. Dan ini yang lebih tepat ketika kita mengartikan fikih dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki atasnya kebaikan, maka Allah akan memfaqihkan dia, memahamkan dia akan agama. Ini definisi fikih apa secara bahasa atau secara luas. Dan tentu bukan itu yang dimaksudkan fikih di kalangan ulama fikih. Karena memang ilmu itu awalnya apa? Luas. Semakin lama, semakin berkembang, ilmu akan mengerucut menjadi spesifik. Itu sifatnya ilmu. Makanya kita tidak mengenal Nabi SAW mengajarkan apa? Ilmu tafsir, ilmu hadis. Tidak ada. Karena apa? Itu masa awal ilmu. Dan para sahabat mampu memahami itu. Tapi kemudian dengan perkembangan zaman, seperti dikatakan sahabat Ali radhiyallahu anhu, dituliskannya cabang-cabang keilmuan. Kenapa? Karena lemahnya kita. Jadi bukan kita semakin hebat, tapi karena kita itu semakin lemah, butuh penjelasan yang lebih rinci. Maka kemudian apa? Muncullah disiplin ilmu. Dan ini merupakan, kemudian ya, karena itulah sebagian ulama menyebut definisi fikih yang masih luas dengan sebutan fikih akbar. Benar, ini adalah definisi fikih, tapi dengan istilah apa? Fikih akbar, fikih besar. Dan ini merupakan definisi fikih menurut ulama masa silam, sebelum ilmu ini dibahas lebih mengerucut menjadi cabang ilmu tersendiri, seperti ulama sezaman dengan Abu Hanifah. Ini kalimat ini beliau ambil dari Al-Fiqh Al-Islami, jilid pertama halaman 15. Dalam perjalanannya, setelah fikih menjadi cabang ilmu tersendiri, ulama membatasi kajian fikih hanya untuk hukum yang terkait amalan perbuatan manusia. Dan ini yang kemudian lebih spesifik. Dan ini yang kemudian dipahami sampai hari ini. Apa itu fikih? Mereka mendefinisikan fikih dengan al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati al-amaliyyati al-muqtasabati min adillatiha at-tafsiliyyati. Dan penting sebelum kita mempelajari sesuatu itu untuk mengetahui apa definisinya. Karena definisi itu menjadi batas supaya yang akan kita pelajari menjadi jelas. Karena dengan definisi kita akan tahu mana yang akan kita bahas dan mana yang bukan bagian dari pembahasan. Apa itu fikih? Al-ilmu. Dia sebuah ilmu. Berarti sesuatu yang perlu dicermati, dipelajari, dan bersumber dengan sumber yang jelas. Maka tidak mungkin kita punya ilmu tanpa belajar. Tidur, gitu ya, mimpi, ngaji, besok pagi jadi pinter. Wah, enak banget. Gitu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Bil ahkamis syar'iyyah. Berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Jadi kalau dengan belajar masak, gitu ya, belajar ilmu perbengkelan, ilmu dunia, itu bukan fikih. Fikih adalah apa? Hukum syariat. Amaliyah, hukum syariat banyak. Ada hukum-hukum akidah. Allah itu di atas arsy, surga neraka, gitu ya, alam kubur. Ini hukum-hukum syariat. Tapi berkaitan dengan apa? Akidah. Sedangkan fikih berkaitan dengan amal. Al-muktasabati, yang didapat, disimpulkan, min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ini lebih tepat terjemahnya adalah yang terperinci. Jadi dalil yang terperinci itu akan menjadi apa? Dasar kesimpulan dari ilmu fikih. Berdasarkan definisi di atas, berarti ilmu fikih memiliki 4 batasan. Yang pertama apa? Ilmu tentang hukum syariat. Selain ilmu syariat tidak tercakup dalam ilmu fikih, seperti matematika, ilmu logika, atau ilmu yang didapatkan dari kebiasaan di masyarakat. Itu bukan ilmu fikih. Yang kedua, terkait amal. Ilmu yang tidak membahas masalah amal bukan fikih, seperti ilmu akidah, ilmu hadis secara riwayat, yaitu hukum hadis sahih dhaif, ini bukan ilmu fikih. Kemudian disimpulkan, artinya disimpulkan melalui ijtihad terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi hukum-hukum itu para ulama apa? Berupaya sungguh-sungguh mengeluarkan dalil, mengeluarkan hukum, mengatakan ini wajib, ini apa? Haram, ini makruh, ini sunnah, ini mubah. Itu hasil kesimpulannya para ulama. Rasulullah tidak pernah mengatakan, gitu ya, bahwa ini wajib, ini haram. Kecuali terbatas saja pada sebagian kalimat. Kebanyakan berupa perintah atau larangan. Nah, perintah atau larangan ini perlu disimpulkan. Apakah perintah itu wajib atau sunnah? Larangan itu apakah haram atau makruh? Itu hasil apa? Ijtihadnya para ulama. Sehingga kalau terjadi perbedaan pandangan antara satu ulama dengan ulama lain, ini hal yang sangat mungkin. Dan disitulah kemudian apa? Berlaku bahwa yang benar dapat satu pahala, dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Artinya banyak masalah yang kesimpulannya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau orang sudah berjalan di atas jalan yang benar untuk mencari kebenaran tersebut, meskipun salah dia dapat satu pahala, pahala usahanya. Tapi kalau kemudian dia benar, dia dapat dua, pahala usaha dan kebenaran. Dalil-dalilnya secara terperinci. Ini seharusnya yang terperinci kalau kita melihat ini sifat. Dalil-dalilnya yang terperinci, artinya bukan dalil global. Untuk dalil global masuk dalam kajian ilmu usul fikih, bukan ilmu fikih. Nah, kemudian ilmu fikih terbagi menjadi beberapa cabang ilmu lagi. Selanjutnya kita akan mengenal sistematika pembahasan dalam ilmu fikih. Ada 4 pembahasan pokok dalam kajian ilmu fikih. Yang pertama dikenal dengan fikih ibadah. Kajian fikih ibadah meliputi kajian tentang taharah, bersuci, salat, zakat, puasa, haji, kurban atau akikah juga, sumpah, nazar, dan jihad. Ini kalau kita melihat buku-buku fikih ibadah. Fikih ibadah dicantumkan dalam pembahasan pertama dalam kajian fikih. Biasanya para ulama meletakkan di buku-buku mereka kajian fikih ibadah itu di bagian pertama. Apa alasannya? Karena ibadah merupakan tujuan penciptaan makhluk, dan kegiatan ibadah paling sering dilakukan hamba seperti salat yang dilakukan 5 kali dalam sehari. Tidak asing firman Allah Di surat Adz-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sehingga kalau kita lihat buku fikih, selalu pembahasan yang pertama adalah tentang fikih ibadah ini. Kalau kita membaca, mempelajari apa kitab fikih, apa yang pertama kita dapatkan? Fikih ibadah. Kenapa? Karena tujuan keberadaan kita, tujuan penciptaan kita untuk beribadah. Baru setelahnya kedua, para ulama meletakkan fikih mu'amalah. Fikih mu'amalah membahas hukum seputar transaksi yang dilakukan antara sesama manusia. Mu'amalah dari kata amala yu'amilu, saling. Ketika dua manusia atau lebih berinteraksi, sehingga diletakkan apa? Di kedua. Karena kalau ibadah bisa orang sendirian, tapi fikih mu'amalah gak mungkin orang jual beli sendiri. Jadi ya, makanya nanti kita akan belajar, tidak boleh seseorang menjadi apa? Penjual sekaligus membeli. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi ya, yang kadang terjadi sekarang, membuka donasi, kemudian apa? Dia sebenarnya jualan. Kemudian membuka donasi agar orang lain mewakilkan kepada dirinya untuk membeli. Ayo, siapa yang mau order sedekah Jumat? Dia sendiri yang masak. Berarti dalam posisi ini, wallah alam yang saya pahami, dia dalam dua posisi. Dia masak jualan, kemudian menjadi wakilnya orang lain untuk membeli. Berarti dia sebagai penjual plus pembeli. Nah, ini bisa jadi masalah, gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar itu lebih rinci. Fikih mu'amalah membahas hukum seputar transaksi yang dilakukan antar sesama manusia, selain yang berkaitan dengan masalah keluarga, karena nanti ada fikihnya sendiri. Baik yang berhubungan dengan harta seperti jual beli, sewa atau ijarah, atau pinjam meminjam isti'arah, maupun yang tidak berkaitan dengan harta. Seperti misalnya apa? Wakalah, penjaminan, kafalah, berjamai untuk membuat solusi bersama, sulh, atau yang lainnya. Termasuk muamalah sosial, akad tabarruat, seperti wakaf, hibah, hadiah. Maupun masuk muamalah itu apa? Berbakti kepada orang tua. Ini semua muamalah. Maka ketika kita berbicara fikih muamalah, sebenarnya sangat luas. Maka buku ini sebenarnya lebih sempit, yaitu berkaitan dengan al-muamalah maliyah. Maka beliau mengatakan di awal tadi apa? Ini adalah buku perdana saya dalam masalah fikih muamalah maliyah. Karena muamalah itu luas. Gitu. Nah, muamalah maliyah yang khusus tadi menjadi sesuatu yang kemudian orang cukup mengatakan fikih muamalah. Karena yang terbayang kalau ketika kita berbicara fikih muamalah adalah muamalah maliyah tadi. Meskipun secara asalnya muamalah itu lebih luas. Kemudian fikih yang ketiga adalah fikih usrah. Fikih keluarga. Fikih usrah membahas tentang masalah keluarga, dimulai dari bagaimana membentuk keluarga hingga bubar keluarga. Artinya kalau terjadi, berikut konsekuensinya, termasuk diantaranya adalah masalah pembagian harta warisan. Ini biasanya masuk dalam fikih usrah. Dan kenapa fikih muamalah didahulukan dari fikih usrah? Bukankah fikih usrah lebih penting? Karena tidak semua orang punya usrah. Bujangan bisa jual beli, tapi bujangan gak perlu bahas tentang apa fikih usrah. Dia belum punya keluarga. Yang terakhir, fikih peradilan dan tindakan kriminal dalam Islam, atau al-qadha wal jinayat wal hudud. Kenapa ini diletakkan yang terakhir? Karena pada asalnya manusia itu baik. kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tapi kadang manusia mengikuti hawa nafsunya, kalah dengan hawa nafsunya sehingga jatuh dalam kejahatan. Dan itu pasti terjadi, sehingga perlu dibahas. Namun letaknya di mana? Di akhir. Di bagian ini kita mengenal adanya hukum potong tangan, qisas, cambuk, dan hukum had lainnya. Demikian pula mengenal istilah ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat tapi dikembalikan kepada kebijaksanaan hakim. Kemudian batasan-batasan tindakan kriminal yang berhak mendapatkan hukuman, dan seterusnya. Yang kemudian orang punya persepsi negatif. Kalau kita berbicara syariat hanya seakan berbicara masalah ini. Padahal syariat itu, kita katakan tadi apa, luas. Berkaitan dengan akidah. Dan ini pun juga disebabkan oleh kesalahan sebagian orang Islam juga. Mereka yang gembar-gembor penegakan syariat, apa sih maunya? Oh, wanita diwajibkan jilbab, kalau mencuri potong tangan, dan seterusnya. Kan itu yang dimaksudkan dengan syariat, sebagaimana yang kita lihat di Aceh gitu ya. Penerapan syariat itu apa? Ya ini, penerapan hukum-hukum ini. Padahal ada syariat yang lebih besar daripada ini. Apa? Tentang akidah. Mereka lupa hak Allah itu lebih besar daripada hak manusia. Mereka yang gembar-gembor tentang penerapan syariat, diam seribu bahasa tentang terjadinya kesyirikan, tentang penyimpangan akidah, gak pernah dibahas tahunya tentang syariat ini. Sehingga orang persepsinya tentang syariat, oh berarti nanti kalau saya mencuri potong tangan, saya membunuh, akan dibunuh. Ngeri. Maka hati-hati. Kita berbicara sesuatu itu perlu ilmu. Kemudian dia memberikan sebuah diagram. Agar mudah mengingat, bisa disimak dengan bagian berikut. Ilmu fikih, ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih usrah, dan fikih peradilan serta kriminal. Kemudian sebagai penutup kata pengantar, beliau menegaskan tentang istilah fikih muamalah. Sebelumnya izinkan saya menyinggung sedikit istilah muamalah. Kata muamalah berasal dari kata amala, yu'amilu, yang artinya saling berinteraksi. Baik interaksi terkait masalah harta, keluarga, bertetangga, maupun masalah lainnya. Makanya tadi muamalah itu luas. Karena itu istilah muamalah adalah istilah umum, mencakup semua interaksi yang dilakukan antar sesama manusia. Mengingat kajian seputar fikih jual beli menyangkut masalah harta, itu mal, maka para ulama memberikan tambahan keterangan di belakangnya dengan maliyah, sehingga menjadi istilah apa? Muamalah maliyah. Meskipun dalam perkembangannya istilah muamalah mengalami pergeseran makna menjadi lebih sempit atau spesialisasi, sehingga sering digunakan hanya untuk menyebut aktivitas muamalah harta saja. Jadi istilah ini menjadi apa? Lebih khusus. Ketika kita menyebutkan fikih muamalah, langsung yang terbayang apa? Urusannya harta tadi. Karena itu tidak salah jika kita hanya menyebut fikih muamalah dan kita memahaminya hanya masalah muamalah saja. Demikian, wallahu a'lam. Yogyakarta, Safar 1441 Hijriah. Artinya apa? Penulisan revisinya. Sekitar 1 tahun yang lalu buku ini muncul yang baru. Nah kemudian kita akan melihat sedikit tentang daftar isinya, supaya kita punya gambaran apa yang nanti akan kita pelajari dalam buku ini. Di bab yang pertama, penulis akan menjelaskan antara ibadah dan muamalah, hubungan antara ibadah dan muamalah, batasan hukum asal yang halal, Kemudian tentang apa yang haram itu sedikit dan terbatas. Kemudian tentang akad, Nabi SAW tidak pernah membatasi model akad. Kemudian ada kaidah yang penting tidak melanggar. Itu sebagai mukaddimah nanti sebelum kita belajar tentang fikih jual beli. Kemudian yang kedua, kita akan mengenal masalah akad. Apa yang dimaksudkan akad? Macam-macamnya. Kemudian apa pengaruh dari akad dan konsekuensinya? Kemudian pembagian akad dari bentuknya, keterikatannya. Baru kita akan berpindah di bab ketiga tentang akad jual beli. Dimulai dari pembagian jual beli. Ada yang cash, ada yang terhutang, ada salam, ada kalik bil kalik. Gitu ya. Kemudian ada macam-macam transaksi, gitu ya. Kemudian kita akan lebih dalam berbicara tentang rukun dan syarat jual beli. Jadi kapan transaksi jual beli itu dikatakan sah menurut rukun dan syaratnya. Kemudian kita akan beralih tentang taqabud. Nanti kan kita akan pahami ada perpindahan kepemilikan dan ada perpindahan barang. Itu dua hal yang berbeda. Ini semua berkaitan apa? Dengan jual beli. Prosesnya. Nah, setelah jual beli selesai, ada namanya hak khiyar. Apa itu? Pembeli boleh membatalkan atau penjual boleh membatalkan dengan syarat-syarat tertentu. Kapan itu kita akan belajari nanti. Kemudian yang ketujuh berkaitan dengan keuntungan dan harga pasar. Batasan keuntungan. Boleh enggak kita mengambil keuntungan 100%? Atau boleh enggak kita menjual di atas harga pasar, di bawah harga pasar? Kemudian yang kedelapan kita akan berbicara tentang syarat dalam jual beli. Artinya kesepakatan tambahan yang ada dalam jual beli. Kemudian kita akan mengenal mana yang haram. Kenapa yang haram itu sedikit tadi prinsipnya di awal. Sehingga ketika kita paham yang sedikit ini berarti selainnya apa? Halal. Kemudian pembagiannya, harta haram. Kemudian beribadah dengan harta haram. Bagaimana kalau orang mendapatkan penghasilan haram, kemudian dia gunakan untuk haji, umrah, bangun masjid. Kemudian bagaimana cara seseorang ketika sudah tahu bahwa dia melakukan yang haram, bagaimana cara dia untuk bertaubat darinya. Kemudian di poin ke-10 kita akan coba lebih luas belajar tentang jual beli. Alasan. Illah, larangan jual beli. Kenapa yang seperti ini diharamkan? Kemudian ditutup dengan teori keseimbangan iwad dan muawad. Jadi ketika kita bertransaksi harus imbang antara apa yang kita serahkan yaitu iwadnya dan muawad apa yang kita terima. Nah, ini sedikit mukaddimah yang bisa kita sampaikan di pertemuan pertama kita. Semoga ini menjadi motivasi, menjadi wawasan kita sebelum nanti kita akan memasuki pembahasan kita. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.